Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'in askar hadis kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 1 masih sebentar, kita cek. Berapa nih? Bismillah. Ya, hari ini tanggal 28 Jumadil Akhir 1441 Hijriah atau tanggal 22 bulan 2 2020. Kita akan lanjutkan daurah dari kitab Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah yang ditulis oleh Ibnu Al-Ajurram yang meninggal tahun berapa? 723 Hijriah. Ayo. Nah, sebelumnya ana mau bertanya kepada antum. Siapa yang di antara antum sudah murojaah semuanya? Baik audio dibaca juga PDF terjemahannya. Cung. Ngacunglah yang sudah ngacung. Enggak ada yang ngacung gimana? Ada yang belum? Ana tanya kepada antum sekali. Di pekan yang lalu panitia sudah mengirimkan file rekaman daurah dan juga ada rekamannya di Facebook dan sudah dikirimkan juga PDF terjemahannya. Sekarang pertanyaan sederhana. Siapa dari antum yang sudah merojaah semuanya? Ini bukan masalah gaya, ria dan yang lain gak ada. Ini pertanyaan simpel. Antum sudah merojaah atau belum? Siapa yang belum wis? Ngacung. Bagaimana ini mau dilanjutkan? Antum belum roja. Sekarang pertanyaan yang kedua. Sebelum kajian daurah ini, siapa yang sudah berdoa kepada Allah Azza Wajalla agar diberikan pemahaman? Cukup. Ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, bisakah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tanpa berusaha? Bisakah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dipahamkan bahasa Arab tanpa berusaha untuk mempelajari bahasa Arab? Maka yang mana itu? Tidak. Ayo. Dan nanti semua sudah minta tidak bisa. Inna Allahumma Allah, kecuali ini Allah memberikan kefahaman. Tapi di sini tadi ada saudara kita yang mengatakan, Ustaz, ini kan bahasa dari awal. Iya betul. Kita belajar dari awal membahas tentang kitab Muqaddimah. Dan Muqaddimah Al-Jurmi, pengantar, hanya pengantar lagi tentang kitab Al-Jurmi. Jadi sebagian dari antum pada yang belum paham apa itu isim, apa itu fi'il. Ya. Nah, ini kajian kita hanya dua kali, 8 kali pertemuan. Kalau antum tidak mengaktifkan diri antum dalam rangka memahami apa yang sudah disampaikan, ini diulang sampai 80 kali pun itu masih blunder, masih susah. Maka anda berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum untuk murojaah. Bisa jadi antum sekarang tidak paham atau belum paham, enggak usah blunder dulu atau pesimis. Kayaknya anak nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Itu semuanya dari syaitan. Ingat-ingat itu. Dan kalau kemudian ini disuruh mengulang lagi dari awal kemarin, karena antum alasannya belum roja, apakah itu tepat? Tepat atau tidak? Tidak. Maka di situ antum roja. Ini semuanya di hadapan antum sudah ada banyak kemudahan. Kitabnya ada, terjemahannya ada, audionya ada. Tinggal antum mendengarkan. Dan mendengarkan tidak sama dengan ketika mengalami dari nol. Awal hingga akhir itu tidak sama. Antum kalau mendengarkan, sekali mendengarkan mungkin bisa jadi antum membutuhkan waktu 1 jam. 2 kali mendengarkan itu lebih singkat lagi. Terus-terusnya. Sudah pernah. Dengan begitu, nanti semoga Allah Azza wa Jalla memberikan antum pemahaman. Al-fahmu bitikrar, kepahamannya itu dengan diulang-ulang. Anda tidak bisa menjamin bahwasannya apa yang Anda sampaikan sekarang ini itu langsung menghujam kepada antum. Meskipun tingkatannya antum mula, antum pernah belajar dan seterusnya, tidak akan sama. Anda memaksakan dengan level yang sama tidak akan bisa. Ada dari antum itu ya sudah senior, ada yang masih muda dan yang lainnya, itu pun tidak sama. Maka anda katakan yang bisa memberikan antum pemahaman adalah ketika antum minta kepada Allah Azza Wajalla dan antum mengambil sebab, bi akhdil asbab, mengambil sebab agar diberikan pemahaman. Sebagaimana antum itu diberikan rezeki berupa anak dengan sebab apa? Nikah. Mungkin enggak antum mendapatkan anak tanpa nikah? Kita tidak berbicara tentang anak angkat. Anak. Bisa enggak seorang wanita melahirkan tanpa nikah? Nikah dalam arti umum. Enggak bisa. Maka mengambil sebab, yaitu dengan cara antum hadir di daurah dan kemudian setelah selesai itu antum meroja, antum mendengarkan lagi, antum membaca di print. Ini masya Allah, Pak Hadi sudah ke-print fotokopiannya, terjemahannya. Ya, tapi tidak perlu dibahas sekarang, terjemahannya sudah selesai. Nanti akan ada terjemahan hari ini dan besok. Yang sekarang antum fokuskan adalah di buku antum. di buku antum. Sekarang antum buka halaman 16. Tapi sebelum halaman 16, ana ingin mengajak kepada antum untuk ya murojaah apa yang kita dapatkan kemarin dengan tabel yang ana bagikan itu. Nah, itu maksudnya untuk membantu tadi itu. Ya. Nah. Ya, ini. Nah, sekarang antum lihat di sini ada diagram nahwu. Ini sayangnya qadarullah syafa'ah kecil. Iya. Enggak masalah. Waduh, ini salah, nyekernya salah, tidak bos. Sebentar. Ya, ini kemarin kita membahas ini. Kemudian terakhirnya amalnya sholat ya, nanti ini. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Iya. Nah, di sini ada. Harusnya ada kalam air. Nah, untuk bisa lihat di sini tentang ini rangkaian yang halaman pertama ini tentang semua tentang apa? Nahwu. Tentang nahwu. Sebentar, mungkin bisa. Mas Bung nggak kuat Mas Bung. Mana Mas Bung? Oh ya, biasanya putih. Mendebat mendebat ya. Sekarang, ya wes. Jadi, anda bisa lihat di sini, saya. Oke. Nah, anda bisa. Jadi di sini nahwu, an-nahwu ini bagi dua, al-i'rab wal bina. Ya, nahwu itu ilmu yang apa? Yang mempelajari tentang perubahan harokat pada suatu kata yang terletak pada suatu kalimat. Itu nahwu. Ada i'rab, ada bina. I'rab itu yang dinamis atau dynamic. Bina itu yang mabni. Bina itu mabni artinya apa? Tetap. Jadi kalau antum selama 20 tahun mempelajari agama Islam, ini hanya dari terjemahan, tidak belajar bahasa Arab, maka itu sebutannya adalah mabni. Itu belajar agama Islam mabni. Dan kemarin ada yang mengatakan bahwasannya kalau antum belajar bahasa Arab jangan gaya dulu atau jangan merasa pintar dulu. Ada orang-orang yang tidak mempelajari bahasa Arab tapi terkadang amalannya jauh lebih bagus, lebih ikhlas dan yang lainnya. Itu bukan masalah antara bahasa Arab itu perbandingan yang nisbi. Tidak bijaksana untuk membandingkan yang seperti itu. Jadi ada ikhwan waktu itu mengatakan bahwasanya ketika orang sudah bisa belajar bahasa Arab, sudah bisa membaca bahasa Arab, sudah bisa menerjemahkan dan itu, jangan terlalu bangga. Karena di luar sana ada orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab tapi amalannya lebih ikhlas, lebih benar dan yang lainnya. Kita katakan itu menyelisih dari ayat di surat Az-Zumar, hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang mengetahui bahasa Arab dan tidak mengetahui bahasa Arab? Tidak akan sama. Sedangkan tentang kemudahan dalam melakukan ibadah itu semuanya taufiqiyah. Taufiqiyah itu apa? Hidayah dari Allah Azza wa Jal. Hidayah dari Allah Azza wa Jal. Jadi jangan dipertentangkan antara ilmu dan prakteknya. Kalau misalnya dipertentangan seperti itu, maka buat apa orang belajar bahasa Arab? Toh tentunya yang tidak belajar bahasa Arab hasilnya jauh lebih bagus. Paham kami di sini? Ya. Makanya jangan dipertentangkan seperti itu. Ini pertentangan yang salah. Menentangkan yang bukan asas dan bukan sesuatu yang asasi. Nah, sekarang anwa'uhu wa 'alamatuhu. Macam-macamnya dan tanda-tandanya. Kemarin kita sudah pelajari apa? Ya, ini nanti akan kita belajar ini. Jadi ini sebagai bentuk murojaah. Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya yang tentang al-kalam, cuman kayaknya tidak ana masukkan. Sebentar, ini fi'il mudhari' isim. Ayo, ini nah, kemarin kita belajar ini. Ini kelihatan gak? Gak kelihatan ya? Kelihatan. Al-qawlu wa aqsamuhu, perkataan dan pembagiannya. Ta'riful qawlu wal lafdu ad-dalu ala makna wa yashmalu. Ini karena keinginan kita untuk bisa berbagi dengan akhwat ya, proyektor. Nah, jadi kekuatannya menipis. Ya. Tapi kalau ini saja itu enggak akan lekat. Bismillah. Ya. Ada yang tanya, Ustaz, seringnya kalau nggak ada jeda, kenapa Ustaz seringnya ya? Karena masih ingat dulu ketika diajar di TK dan SD itu, guru anak seringnya juga ya. Jadi itu meninggalkan jejak. Ya, saya kelihat. Manakah baginya? Ini berarti ternyata di split. Ya. Jadi jadi seperti ini. Sebentar, ini harus diperbaiki. Anda bisa lihat sekarang. Al-Qaul, perkataan di sini, pembagiannya. Ya. Nah, ini Al-Kalam. Al-Kalam, definisinya. Anda bisa lihat. Ini al-kalam definisinya adalah ta'rifu lafdun murakkabun mufidun bil wad'i. Jadi kitab ya. Kitab ini ringkasannya dari Jurumiyah dalam bentuk apa? Tabel. Dalam bentuk tabel. Ya. Jadi definisinya adalah lafdun murakkabun mufidun bil wad'i. Artinya apa? Lafaz yang disusun mufidun yang memberikan manfaat bil wad'i sesuai dengan apa tata bahasa Arab. Jadi aqallu ma yata'allafu minhu, sekurang-kurangnya apa yang bisa menjadi komponen darinya adalah pertama adalah ismaini, dua kata benda. Mislu zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Ismun wa fi'lun, satu kata benda dan fi'lun, kata kerja. Kata benda itu apa? Ya, kata benda yang dikenai suatu pekerjaan atau yang mengenai suatu pekerjaan atau suatu kata yang menunjukkan kepada orang, binatang, tumbuhan dan apa saja yang merupakan benda mati. Ya. Lafzun yadullu ala ins wal hayawanat wal khadrawat wa syai' akhar wa jamad, itu isim. Wa fi'l, kata kerja. Ya, kata kerja antum paham ya. Ya, nanti akan disebutkan tentang ciri-cirinya lagi. Qama Zaidun, telah berdiri Zaid. Istakin, istakin ini satu kata tapi di situ adalah fi'il amr. Ya. Dan lafdun, lafdun itu adalah sautun mustamalun ala ba'dil hurufi. Suara yang mencakup beberapa huruf. Sebagian huruf. Mufidun yadullu ala ma'nan yahsunu sukutu alaihi, yang menunjukkan pada suatu makna yang ketika dia diam itu bermanfaat, tidak perlu menunggu perkataan yang lainnya. Ini mufidun. Kemudian kita masuk sekarang hari ini, ya, kaitannya dengan apa? Ya, dengan isim. Ya, ini isim. Kemudian kepada taksimatu, kepada pembagiannya, bi'tibar i'rab wal bina. Ya, menurut pembagiannya i'rab dan bina. I'rab itu apa? Misalnya kita berbicara tentang i'rab dan bina, itu seperti membicarakan nama. Misalnya Pak Kasno. Gak mungkin Pak Kasno itu menjadi Pak Kasnu, Pak Kasni, Pak Kastu. Gak ada. Pak Kasno itu mabni. Mau diganti gimana pun tetap no. Ya. Itu namanya apa? Mabni. Tapi ketika Pak Kasno, ya, ini duduk di depan menjadi Pak Kasni. Kalau duduk di belakang menjadi Pak Kasti. Misalnya, misalnya Pak Kasno, ya, jangan hard feeling, ya, jangan baper. Ini hanya untuk membedakan. Itu tidak mungkin. Beda lagi kalau misalnya, misalnya apa? Muhammadun atau Aliyun. Ya. Di sini yang namanya Muhammad siapa? Ada Mas Muhammad Hamdani. Wes, satu doang, enggak ada yang lain. Nama Muhammad. Enggak ada. Nah, jadi kalau misalnya ana, ya, ana memukul Mas Muhammad Hamdani, maka menjadi apa? Darabtu Muhammadan. Aku memukul Muhammad. Itu menjadi apa? Dia menjadi objek, objek penderita. Makanya beliau menderita. Lihat, menderita. Ya. Atau kemudian beliau yang memukul. Doroba Muhammadun, bukan Muhammadan tapi Muhammadun, berbeda-beda. Atau marortu bi Muhammadin, aku melewati Muhammad, Muhammadin. Jadi tantintunya akan berbeda-beda. Tapi kalau Pak Kasno tadi, maaf nih, dia tetap aja dimanapun kedudukan dia, ya, sebagai yang dipukul maupun memukul atau yang menghampiri atau dihampiri, tetap Pak Kasno. Gak mungkin menjadi Pak Kasni, Pak Kasnu. Gak mungkin. Kasnu berbahaya. Kasnu berbahaya. Ya, jadi kalau misalnya tadi Mas Hamdani, Mas Muhammad, itu bisa berubah-ubah. Antintunya itu berubah. Namanya itu apa? I'rab. Apa? I'rab. Sekarang, ya, saya mau tanya kepada antum, apa perbedaan i'rab dan mabni? I'rab dan bina. Kalau sesuatu yang di menyebabkannya nyali menjadi mu'rab dan mabni. Mas Dana, apa bedanya i'rab dan bina? Belum tahu. Nah, sekarang Mas Dana berdiri. Biar Mas Dana paham. Ya. Nama aslinya Mas Dana siapa? Dana Susilo, lo, ya. Ewa, beliau mabni. Susilo, lo terus. Antum berdiri depan, kemudian antum ke tengah sebentar, sebentar. Ya. Antum ke tengah sebentar. Ewa, sudah berdiri situ. Nama antum siapa? Ewa, nama antum Dana Susilo, lo, tetap Susilo. Antum sekarang ke belakang. Kemain antum, ya, ya, tetap juga Dana Susilo, ya kan? Ayo, sekarang sini, Mas. Itu namanya, namanya jenengan itu mabni, tidak berubah-ubah. Itu namanya apa? Mabni atau bina. Ya. Mabni tidak berubah-ubah. Sebagaimana namanya antum, Dana Susilo. Berbeda dengan Mas Hamdani tadi. Beliau namanya Muhammadun. Ya, Muhammad Hamdani. Atau kita sebut Mas Muhammad dun. Mas Muhammadun ketika beliau menjadi subjek, menjadi Muhammadun, dahaba Muhammadun ilal masjidi. Karena tuliskan di sini ada contohnya di sini. Tuliskan di sini. Ini wordnya 2010 ya. Asli ini mas. Nasib, nasibnya orang lama kayak gini mas. Telat. Memang harus beli yang baru. Halo, Ustaz. Ya. Contohnya di sini, kita bisa lihat. Anda bisa lihat di sini. Ya, ini tadi Pak Kasno, ya, Syekh Kasno. Kasno. Dan Muhammadun Aliun saja guys. Karena gak terlalu hobi untuk memakai. Ini jadikan Pak Syekh Kasnu, ya, ini dahaba lal masjid. Kemudian Aliyun. Dahaba ilal masjid. Nah, ini ya, sabar, sabar, tidak apa-apa. Ini maror tubi marartu bi syekhi Asna. Kemudian marartu bi aliyin. Kemudian darabtu Syekh Hasnu Rabtu Aliyan. Ya. Ini misalnya di Bilqalam. Mukul saja. Nah, kita lihat di sini bedanya ya. Bedanya di sini. Kemudian bedanya di sini. Beda enggak? Apakah terakhirnya? Iya. Jadi di sini yang membedakannya adalah harokat terakhirnya. Yang tidak bisa dibedakan, maka di sini adalah Syekh. Ya, di sini Pak Kasno di sini adalah mabni. Beliau tetap Kasnu dimanapun posisinya tetap Pak Kasnu. Ya. Ini tetap sama. Beda dengan Ali. Ini juga tetap Kasnu. Ini juga tetap Kasnu. Ini ya Syekh Kasnu di sini, nama Kasnu di sini sebagai apa? Mabani. Dia tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Dan nanti akan disebut tentang apa? Sighah mamnu. Ya. Sighah mamnu muntahan jumuk. Ya. Dan juga tentang sighah ya, mamnu minas sharaf. Mamnu minas sharaf. Nanti akan Nana jelaskan. Kita sampai insyaallah binillah. Hari ini kita sampai. Nah, ini kalau sedangkan di sini Aliun dhahaba ilal masjid. Ali di sini tanwin. Kemudian marartu bi Aliin. Ini kasrah tanwin. Ya Mas Nana ya. Tulis namanya jenengan po gimana? Doratu Aliyan, aku memukul Ali. Maka disebutkan di sini apa? Berbeda-beda. Namanya apa? I'rab di situ. Atau ininya adalah mu'rab. Ya. Mu'rab. Nah, sekarang i'rab dan mu'rab sudah. Nah, sekarang di sini antum lihat. Ya. Tentang tanda-tanda isim kemarin. Siapa yang masih ingat tanda-tanda isim? Tanda-tanda isim adalah alamatul isim. Ya. Di sini bukan jar. Khobat. Di dalam matan Al-Jurramiyah di sini makanya apa? Khobat. Khobat itu dari mana? Kufiyun. Kalau yang basriyun itu pakai jar. Yang paling enggak antum membedakannya seperti itu. Ya. Kemudian tanwin. Kemudian apa? Alif lam. Kemudian yang keempat apa? Hah? Huruf nida. Yang kelima al-isnadu ilaih. Namun nanti dibahas bahwasannya di dalam kitab Al-Jurumiyah itu disebutkan al-isnadu ilaih. Dianggapnya al-isnadu ilaih juzun minal khafat. Ya, juzun minal khafat. Tapi di situ nanti kita akan jelaskan bahwasannya harusnya masuk. Harusnya masuk. Nah, kita sekarang masuk lagi ke tentang apa? Tentang syarah Muqaddimah Jurumiyah. Halaman 16. Yang murojaahnya sudah selesai. Antum lihat. Qala musannif rahimahullah, telah berkata musannif rahimahullah. Ya. Ini sepertinya yang keberatan ketika 60 Hz. Jadi Anda harus kecilin. Mm-hmm. jangan terlalu gede. Ya. Tolong dulu. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Di sini ya, di sini sudah ana siapkan ya terjemahan yang nanti akan antum dapatkan. Ya, sayang sekali ini sudah diterjemahkan, sudah ditulis susah payah, tapi antum tidak mau murojaah. Itu juga termasuk bentuk tidak bersyukurnya antum kepada ilmu yang menyebabkan apa? Allah tidak menambah. Allah tidak menambah. Bentuk syukurnya kita terhadap ilmu, kita memurojaahi. Kita mengulang-ulang lagi. Dan ketika diulang-ulang terus, masuk kepada apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau antum itu bersyukur dalam menuntut ilmu syar'i dengan cara murojaah, diulang-ulang terus, nanti apa yang antum tambahkan, apa yang antum akan dapatkan, tambahan ilmu, tambahan wawasan. Wawasannya Allah akan memberikan antum pemahaman dengan cara pengulangannya antum. Tapi kalau tidak pernah diulang, ya sudah, masalah mainannya kok. Oh, daurahnya sudah selesai, sudah. Ngerti enggak? Enggak. Murojaahnya enggak? Enggak. Ya. Maka ini sangat disayangkan. Nah, kemarin sudah dibahas tentang aqsam kalam. Ya. Jadi yang benar di dalam al-jurumiyah itu bukan aqsamul kalam, tapi aqsamu ajza'il kalam. Bagian-bagian dari kalam. Nah, kemudian kita masuk kepada sekarang tentang sebentar. Itu tadi al-i'rab. Babul i'rab halaman 17. Antum bisa lihat di sini. Qala musannif rahimahullah. Telah berkata musannif rahimahullah, babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan akhir kata. I'rab huwa taghyir. Taghyir perubahan. Awakhir al-kalimi perubahan akhir kata liikhtilafi karena perbedaan al-awamil. Al-awamil itu jamak dari amil. Ya, faktor. Ad-dakhilati faktor yang internal yang masuk padanya. Lafdhon baik perubahannya secara jelas secara lafaz atau takdiran atau perspektif yang seharusnya. Ini baru ana lihat beberapa terjemahan. ada yang menulis kira-kira, ada yang menulis seharusnya dan seterusnya. Masuk takdirat itu adanya persepsi yang seharusnya. Contohnya misalnya, persepsi yang seharusnya, harusnya kalimat, suatu kalimat itu SPOK. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi ternyata di situ cuma ditulis subjek dan objek saja, predikatnya enggak ada. Maka seharusnya, persepsi yang seharusnya, P-nya itu dihilangkan di situ, tidak dinampakkan. Itu namanya apa? Takdiron. Tahu enggak takdiron? Ya. Anda mau tanya lagi? Ya. Durodi, ahlan wa sahlan. Apa maksud takdiron, Pak? Ini loh, perspektif yang seharusnya. Itu takdiron. Artinya apa? Harusnya itu SPOK kalau bahasa Indonesianya, ada subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi ternyata di situ cuma ditulis sebagai apa? Subjek, objek, predikatnya enggak ada. Maka seharusnya ada predikat. Contohnya nih, ini contohnya. Misalnya ya. Al-iman, al-iman. Aduh, di sini tuh gitu loh. Jadi Allah Ustaz. Al-iman ya. Enggak, yang al-Islam. Islam. Al-Islam antasyada. Ya. Asyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa apa mukim tu kima as-salata wa tu dia zakata wa asuma ramadana wa tahujjal baita ya, sebentar rubah dulu. Bu. Ya. Nah, ya. Baik. Antum lihat di sini Al-Islam al-Islam an ashhada alla ilaha illallah. Ya, ini tadi alla ilaha illallah. Ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, wa tuqima. Ini takdirnya harusnya wa an. Ini takdirnya. Harusnya ini ditulis, tapi tidak ditulis. Paham sampai di sini? Jadi kalau takdir itu ada yang disembunyikan untuk menyingkat. Harusnya perspektif yang seharusnya dituliskan di situ an, tapi tidak dituliskan an. Wa antuqima sholata, wa antu'tiya zakata, wa antasuma ramadhana, wa antahujjal baita. Harusnya seperti itu. Tapi hanya disembunyikan. Karena apa? Untuk mencerminkan ketinggian sastra Arab. Sastra Arab itu bukan sastra yang bertele-tele. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Makanya kalau antum belajar bahasa Arab, ya karena antum bukan orang Arab, antum harus bertele-tele. Ingat, karena antum bukan orang Arab, maka antum belajarnya harus bertele-tele. Artinya apa? Diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Terus, terus. Ya, ini seharusnya. Jadi ada tulisannya wa'an. Di sini wa'an. Kemudian di sini juga ada wa'an. Ya, ini seharusnya ada. Takdirnya harusnya ada. Kemudian wa'an. Kemudian ini juga ada wa'an. Itu takdirnya. Apa takdirnya? Makanya ketika kita membahas ini lafdzun au takdirun, itu perubahannya secara lafaz maupun takdir, perspektif yang seharusnya. Nah, kemudian dijelaskan di sini qala syarih wafaqahullah. Ya. Qala syarih wafaqahullah. Ini ternyata terlalu besar. Terus kecilin. Ayo. 170. Nah, cukup. Anda lihat sampai mun i'rabu indan nuhat. Ini untuk agar bisa mencocokkan kalau yang diterjemahkan ada yang salah atau tidak. Makanya Anda membandingkan apa yang sudah ditulis, sudah diketik, terjemahkan. Jadi semuanya dapat. Nah, qala syarih, telah berkata Syekh Soleh. Soleh. Syekh Soleh siapa? Syekh Soleh bin Abdullah bin Hamad Al-Usami Hafidhullah. Lama. Ya, lama. Bayyanal musannifu rahimahullahu muta'allaqun nahwi. Muta'allaqun nahwi wahuwal kalam dhakara huna hukmahu wal-madkuru huna huwa hukmul kalami. Nah, ulang lagi. Tamma ketika. Tamma ketika. Bayyana telah menjelaskan. Telah menjelaskan. Bayyana. Al-musannifu. Al-musannif itu artinya apa? Penulis. Rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat. Muta'allaqun nahwi, apa yang dikaitkan dengan nahwu. Muta'allaqun nahwi, apa yang dikaitkan dengan nahwu. Uhawal kalam, yaitu adalah al-kalam. Itu al-kalam. Dakarahuna, maka disebutkan di sini hukmah, hukumnya. Apa hukumnya? Hukum dari kalam. Hukum kalam itu apa? Fal madkuru huna dan fal fa itu maka al madkuru. Al madkuru di sini apa? Yang disebutkan. Al madkuru yang disebutkan huna di sini wa hukmul kalami, hukum kalam, hukumnya kalam. Ya. Jadi ketika penulis rahimahullah menjelaskan topik keterkaitan pembahasan an-nahwu adalah al-kalam, beliau menyebutkan di sini hukumnya. Maka yang disebutkan di sini adalah hukumnya al-kalam. Nah, sekarang antum lihat di sini, fa innal maqsuda 'inda an-nuhati, fa innal maqsuda 'inda an-nuhati bayanul ahkami allati tajri 'ala al-kalami wallati asharu ilaiha biqaulihim babul i'rabi. Babul i'rabi. Makanya ini gunanya mas, ini diketik ya, press from the oven. Tulisannya nanti akan berubah semuanya. Ya, yes, tahu. Lihat. Ya. Wah, hukmul kalam. Nah, sekarang kita berbicara tentang fa innal maqsuda 'inda an-nuhati, yang dimaksudkan dengan an-nuhat, ahli ahli nahwu. Adi, ngopi dulu monggo. Ewa. Ada yang terkantuk-kantuk lagi? Ewa, langsung. Ya, langsung ke sana. Kopinya di luar. Lomba. Wa zadakumullahu hirsan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Kalau masih ngantuk, belum ngantuk lagi, ini kopi ana. Boleh diminum. Ya, ini ada syaratnya, berat. فإن المقصود عند النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام والتي أشاروا إليها بقولهم باب الإعراب. فإن المقصود عند النحاة فإن مقا سسبوهنيا al-maqsuda, yang dituju, yang dimaksudkan, yang diinginkan, inda menurut an-nuhati ahli nahwu bayanul ahkami, bayanul ahkami, penjelasan berbagai macam hukum, penjelasan berbagai macam hukum. Ahkam jamak dari hukmu. Makanya kalau misalnya apa, mas, kuliahnya jurusan apa mas? Hukum. Wah, berarti kalau mahasiswa jurusan hukum berkumpul, maka jurusan apa? Jurusan ahkam. Karena hukum-hukum kan. Ini hanya untuk takributihan antum ya. Sama dari hukum jadi ahkam. Allati tajri, yang itu jaro yajri itu artinya mengalir, tapi maksudnya di sini adalah tajri alal kalami, ya, yang berkaitan dengan al kalam, yang berkaitan dengan al kalam. Wallati asharu, dan yang mereka berikan isyarat ilaiha kepadanya biqaulihim, dengan perkataan mereka, babun i'rabi. Ini framework berarti dari sananya. Nah, sudah berubah. Ya, terus nanti di sabar aja paling. Tip terus kelihatan. Enggak tip semuanya terus enggak kelihatan semua kan? Ini antum masih bisa apa? Melatih kesabaran. Ya. Jadi para ulama mengatakan apa? Babun i'rabi. Bab al-i'rab. Nah, sekarang wal i'rabu 'inda nuhati muqayyadun. Muqayyadun bi salasati umurin. Al-i'rab menurut para ahli nahwu adalah dikaitkan dengan tiga perkara. Ya, dikaitkan dengan tiga perkara. Muqayyadun dikaitkan bi salasati dengan tiga umurin, perkara-perkara. Umurin, perkara-perkara. Awwaluha, yang pertama, annahu taghyirun. Yang pertama apa? Annahu taghyirun. Awwaluha, yang pertama, annahu taghyirun. Wal muradu bihi al intiqalu baina alamatin i'rabi, baina alamatin i'rabi al-ati dzikruha wa yunqalu min ad-dhammi ila al-fathhi ila al-jarri bi'tibari al-awamili, bi'tibari al-awamili. Nah, yang pertama di sini, awwalha, yang pertama, pertama dari kenapa ha di sini, kenapa ha di sini? Ini kenapa ha? Umurun. Setiap jamak itu di apa? Dihukumi menjadi perempuan. Makanya kalau orang main keroyokan itu banci. Mas, saya mas, satu lawan satu, nah itu baru jagoan. Tapi kalau beraninya keroyokan itu mu'annas. Takulu jam'in mu'annasun. Setiap jamak yang bergerombol-gerombol itu mu'annas. Mu'annas. Mu'annas. Saya sebutkan awaluha. Yang pertama, annahu taghyirun. Bahasanya itu adalah perubahan. Taghyir. Jadi i'rab itu apa? Berubah. Sebagaimana berubahnya antum ketika antum ya berdoa kepada Allah Azza Wajalla dimudahkan untuk ikut daurah bahasa Arab ini, antum harusnya berubah. Yang tadinya tidak senang dengan bahasa Arab, antum harus menjadi apa? Senang bahasa Arab. Ketika antum sudah senang bahasa Arab, harus mengulang-ulang tanpa ada rasa bosan. Harusnya seperti itu. Dan semoga Allah mudahkan. Wal muradu bihi, yang diinginkan di sini ya, diinginkan an muradu bihi dengannya yaitu al-intiqalu. Al-intiqalu, perpindahan. Ya, perpindahan baina, antara alamatil i'rabil ati. Alamatil i'rabil ati, alamat itu jamak dari alamat, tanda-tanda. Al-i'rab, tanda-tanda i'rab. Al-ati, yang sekarang dzikruha, yang sekarang ini disebut. Fayunqalu, kemudian dipindahkan, dipindahkan. Minad dhammi, dari dhammah. Ilal fathi, kepada fathah. Ilal jari, kepada jar. Kepada apa? Kasrah. Nah, kalau Syekh Saleh Al-Utsaimin Hafidzullah beliau mengatakan jar-jar, bukan khafat. Dan itu boleh, enggak masalah. Yang penting antum paham apa mana khafat, apa mana jar. Tidak dipermasalahkan apa itu madhab Basri atau Kufi, enggak perlu. Yang penting antum paham. Kapan ketika disebut khafat, mananya jar. Kalau disebutkan jar, berarti itu mananya khafat. Yaitu kasroh. Itu aja. Paham ya? Jadi jangan kemudian antum berpelik ria. Berpelik ria itu artinya yang kecil-kecil dijadikan sebagai sandungan. Jangan. Ya. Nah, kemudian bi'tibaril awamil, tergantung menurut faktor-faktor pengubahnya. Tergantung dari faktor-faktor pengubahnya. Ya. Maka yang disebutkan di sini wasani, wasaniha, yang keduanya. Jadi yang pertama apa? I'rab itu taghyir, perubahan. Ya, sebagaimana perubahan tadi yang ana sebutkan tadi apa? Nih. Yang tadi ya, nah ini Syekh Hasno dan Ali. Ini ada Aliyun, ada Aliyan, ada Aliyin. Ya. Ini perubahannya apa? Sebutannya apa? Paham sana? Belum paham? Tak suruh keliling, bukan maju tengah lagi, anak keliling. Lombar. Kita lanjutkan lagi. Nah, wasaniha yang kedua, anna mahala taghyiri huwa awakhirul kalimati duna awailiha wa awsatiha wa taghyiru haqiqiyun aw hukmiyun. Maksudnya di sini yang kedua, ya. Yang kedua, saniha anna mahala taghyiri, yang kedua ya, anna sesungguhnya bahwasanya mahala taghyiri, posisi perubahan ya, tempat perubahannya itu adalah huwa awakhirul kalimati, ya, awakhiru kalimati, berubahnya itu apa? Di akhir dari kata, suatu kata berubah. Kayak tadi apa? Aliyun, Aliyan, Ali Yun, Ali Yin. Ya. Ya. Duna awailiha wa awsatiha, bukan di depan ataupun di tengah. Mason. Ya Allah. Akbir. Allah Akbar. Nah, itu kalau di training-training itu, ya, yang jumlahnya sedikit, itu kalau misalnya ada yang ngantuk suruh takbir, Allahu Akbar. Gimana kalau kita lakuin itu juga? Siap. Nanti ngelihat Mas Ahmad tidur, Mas Ahmad takbir. Allahu Akbar. Ayo, insyaallah Allahu Akbar. Nanti cocok, mungkin kayaknya bisa adzan zuhur. Seterusnya. Jadi anna mahala taghyir, jadi tempat berubahnya itu apa? Di awal, tengah atau akhir? Di akhir. Jadi i'rab itu berubahnya di mana? Di akhir. Buntuti. Ya, buntutnya yang berubah. Wa taghyiru haqiqiyun aw hukmiyun. Perubahan ini bisa secara hakiki atau secara hukumnya. Sekarang apa maksud taghyir hakiki wa hukum? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, ana jelaskan biar tidak terlalu lama. Hakiki itu artinya antum bisa dilihat secara zahirnya itu berubah dari aliyin, aliyun, aliyin dan seterusnya. Tapi misalnya tadi sebutnya Pak Kasnu. Itu Pak Kasnu sebenarnya hukumnya berubah dia. Walaupun tulisannya enggak berubah, tapi hukumnya berubah. Ya, misalnya apa? Kedudukan Pak Kasno di situ, ya, marortu bi Pak Kasno. Pak Kasno. Tapi di situ Pak Kasno di sini adalah fi apa? Fi mahal majrur. Kedudukannya dia majrur. Hukumnya, secara hukumnya dia majrur, walaupun tulisannya. Nah, kalau yang hakiki, maka ini lafadznya berubah, bentuknya berubah, harokatnya berubah, bisa dilihat langsung. Tapi hukum itu tadi sebutannya dia tidak berubah. Misalnya apa? Huda. Ya. Namanya Huda. Ada alif bengkoknya. Alif layina atau lazimah. Maka disebutkan marotu bil Huda. Dorobtu Huda. Ya. Kemudian Huda dahaba ila masjid. Huda di sini tetap aja Huda. Maka disebutkan apa? Di situ hukumnya yang berubah, bukan tulisannya. Nah, sekarang pokoknya ada yang tekluk gitu, tak suruh Mas kopi. Kalau enggak bisa juga suruh takbir. Kalau enggak bisa juga berdiri. Berdiri. Sekarang wal awamil. Sekarang amil itu apa? Jamaknya itu apa? Jamak dari amil. Nah, wal awamilu jam'u amilin. Awamil itu jam'u amilin. Awamil itu faktor-faktor. Amil seperti apa? Amil zakat. Zakat itu bisa dibagikan ketika ada apa? Ada amilnya. Hah? Oh iya, sorry. Salisuha. Ayo. Ujian. Apakah nyambung tidak nyambung? Alhamdulillah. Wasalisuha yang ketiga, anna ya. Sabab hudutsi tadghyiri huwa ikhtilaful awamili adakhilati alal kalimati. Yang ketiga, anna sababa, bahwasanya sebab hudutsi terjadinya tadghyiri, terjadinya perubahan, huwa dia adalah ikhtilaful awamil, perubahan amil. Ya, taghyir maksudnya di sini akhir harokat suatu kata. Perubahan akhir harokat suatu kata adalah karena apa? Perbedaan amil, faktor-faktor dakhilati internal alal kalimati atas suatu kata. Nah, kayak tadi, faktor internal apa? Letaknya dia. Letaknya dia di kalimat di mana? Di depan, tengah, atau belakang? Dia sebagai subjek, predikat, atau objek? Mudahnya seperti bahasa Indonesia seperti itu. Ya. Paham sampai di sini? Paham? Ya, Pak Manggung? Bisa? Ayo. Kemudian, kita lanjutkan. Wal awamilu. Awamil. Sekarang sebentar, Ana belum ngecek siapa yang di antara antum baru hari ini saja yang bergabungnya. Cung, Mas Bibi, terus yang lainnya, Mukalla Masmu, Obi, ya sekarang tuh, ya yang lain, Ewa. Allah baik. Insyaallah tidak ada telat. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau saya bisanya pekan yang kedua, pekan ketiga, bahkan ke pekan keempat, boleh enggak? Boleh. Dalilnya apa? Mas Toto tu. Anda pernah tuliskan itu? bagi yang pernah membaca. Apa? Apa? Apa Mas Widat? Ingat gak? Bahasa Arab ya Pak Hadi. Kita kan belajar bahasa Arab. Harusnya yang ideal daurah kita itu semuanya pakai bahasa Arab. Pengantarnya pun pakai bahasa Arab. Saya jadi antum cepat. Ya. Cepat bingungnya, cepat ngantuknya. Cepat masalah, Ustaz. Sama halnya ketika antum pengin bahasa Inggris, antum maksain ke kampung Inggris, jauh-jauh ke kampung Inggris. Padahal antum punya kunci Inggris, punya garam Inggris, ya. Semuanya kayak gitu. Ya nanti insyaallah kita bikin daurah yang kedua semuanya bahasa Arab. Dengan izin Allah, antum sudah siap gitu. Ya, ini kan baru gigi satu kan. Ya. Jadi kita sudah gigi dua, ya. Tanggal lagi gigi satu lagi. Ya, kan. Lanjut ya. Wal awamilu awamil jam'u amilin wa huwa 'indahum al-muqtadi lil-i'rabi aw mujibuhu fa hunaka awamilu tujibu ar-raf'i tujibu ini bukan ar-raf'i tapi tujibu ar-raf'i ar-raf'a tujibu ar-raf'a. Kemudian wal awamilu tujibu an-nasb. Ya. Kemudian wal awamilu tujibu al-khafda. Al-khafda. Wal awamilu tujibu al-jazma. No. Jadi kesalahan itu pada ketika. Kenapa? Kalau sudah orang ya ngetiknya salah. Ini seperti ini, Mas. Seperti ini. Sama halnya ketika antum tidur ketika nuntut ilmu syar'i. Ini nanti cuma jadi nun. Ngerti enggak, Mas? Nun gitu. Itu seperti itu. Jadi, ana tidak membiarkan satu di antara antum ada yang tidur, maka harus ada kopi berdiri atau kafir, ayo, kairisal. Nah, wal awamil tadi amil, awamil, ya jamu amilin, wahwa indahum al muqtadi lil i'rab. Wahwa amil itu adalah indahum menurut ahli nahu al muqtadi lil i'rabi yang menyebabkan perubahan pada i'rab. Al-muqtadi yang memberikan konsekuensi harus berubah. Contohnya apa? Kalau misalnya ana belum masuk ke sini, kajian belum masuk, belum dimulai, antum mau rame gimana pun terserah antum. Ya, antum mau tiduran, mau chattingan, mau yang lain bebas. Tapi ketika kajian sudah datang, ya sudah dimulai, ana sudah berada di sini, antum gak ada yang boleh tidur, gak ada yang ngobrol sendiri, gak ada yang ketawa-tawa sendiri, gak ada yang senyum-senyum sendiri. Kamu sampai disini? Sangar banget, Sir. Iya, sangar. Karena kalau tidak sangar, antum gak akan paham nanti. Ya. Lanjut lagi. Paham ya? Ini al-muqtadi lil-i'rab yang mengharuskan adanya perubahan. Ya, artinya menyebabkan perubahan pada i'rab. Maksudnya di sini menyebabkan perubahan. Ya. Ini sebenarnya bukan perubahan pada i'rab tapi perubahan. Kemudian yaitu mujibu yang menyebabkan perubahan. Fahunaka awamil tujibu rafa. Ada faktor amil-amil, faktor-faktor yang menyebabkan rofa, rofu. Jadi ana ingin membayang, mensederhanakan konteks Eropa itu ada empat. Konteks Eropa itu ada empat. Pertama rofa, rofa itu didomahkan. Sesungguhnya itu tidak ada ahli bahasa yang mengatakan rofa itu didomahkan, tidak. Karena rofa nanti juga ada ciri-cirinya, ada macam-macamnya. Tapi ini untuk memudahkan antum apa memahami konteks rofa itu apa sih? Rofa itu ketika apa? Ya, didomahkan. Kemudian an-nasab. An-nasab itu apa? Difathahkan. Kemudian yang ketiga al-majrur atau mahfud. Apa? Dikasrohkan. Kemudian yang keempat apa? Jazm, majzum, disukunkan. Ya. Ini untuk memudahkan. Untuk memudahkan antum membedakan antara empat macam i'rab tersebut. Paham sampai sini? Nah, kita bahas sekarang. Ada amil-amil yang mewajibkan apa? Rafa. Wal awamil tujibun nasab. Dan ada amil-amil faktor yang mengharuskan perubahan menjadi an-nasab, difathahkan. Ada ya awamil, amil-amil yang mengharuskan apa? Khafat. Dan awamil tujibun jazm, ya, yang menjazmkan, menyebabkan apa? Disukunkan. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 17. 5 berarti. Kita patah rumah tak sukun amin. Amin mana tanwin mas? Sebutannya apa? Tanwin itu menurut Mas Ahmad saja. Nah sekarang anda tanya, tanwin itu dari apa tuh? Tanwin dari apa? Hah? Ayo, sangat dobel. Ya, sama halnya, ketika antum menjual buah, harusnya satu menjadi dua, itu tanwin. Ya. Tapi tanwin itu i'rabnya, masuknya, kan ada fathah tanwin. Ada dhammah tanwin. Ada kasrotain. Ini maksudnya kemana? Ke masing-masing itu. Jadi, tanwin tidak masuk dalam perubahan tersebut, sudah masuk ke dalam masing-masing alokasi tadi. Paham sampai di sini? Ayo. Jadi hanya 4 saja. Enggak usah tambah-tambah, Mas. Ya. Nanti kiloannya beda, harganya juga beda. Nah, sekarang wa hadha taghyiru naw'an. Perubahan itu ada 2 macam. Pertama, ahaduhuma lafdhiyun. Salah satunya adalah lafat. Ya. Wa hadha taghyiru naw'an. Ahaduhuma lafdhiyun wa huwa ma la yamna'u minan nutqi. Ma la yamna'u minan nutqi bihi. Mani'un ka qaulika ja'al mu'minu wa ra'aitu mu'mina wa marartu bil mu'mini fa inna harakatan nuni mutaghayyirata likhtilafil awamil ad-dakhilati 'ala al-kalimati lam yamna min an-nutqi biha mani'un dhamman wa fathan wa khafdan. Nah, ulangi. Yang pertama, perubahan itu ada 2 macam, ya. Wa hadha taghyiru naw'an. Perubahan itu ada 2 macam. Ahaduhuma, salah satunya, salah satu di antara keduanya itu adalah lafdhiyun, secara lafaz. Wa huwa ma la yamna'u minan nutqi. Ma la yamna'u, yang tidak mencegah minan nutqi bihi, dari pengucapan dengannya mani'un, suatu penghalang. Maksudnya di sini adalah apa? lafzi secara lafaz, yaitu perubahan nampak, perubahan itu nampak, tidak mencegah dari pengucapan kata tersebut. Seperti perkataanmu ja'al mu'minu ra'aitul mu'mina ya wa marartu bil mu'mini, telah datang seorang mukmin, ra'aitul mu'mina, aku melihat seorang mukmin, marartu bil mu'mini, aku melewati seorang mukmin. Maksudnya apa? Tetap saja mukmin, yang bedanya harokat terakhirnya saja, mu'mini, mu'mina, mu'minu. Macam di sini beda harokat terakhirnya saja. Sehingga di sini apa? Lafdiyun. Sebetulnya perubahannya apa? Lafdi. Lafadznya berubah. Ya. Jadi nunnya la yamna'u minan nutqi bihimani ka qaulika ja'al mu'minu ra'aitul mu'mina. Ya. Maka disebutkan di sini alhamdulillah. Ya. Maka harokat nun di akhir kata al-mu'min min nunnya itu berubah-ubah sesuai dengan amil-amil internal pada suatu kata yang tidak mencegah suatu penghalang untuk mengucapkan kata tersebut, baik dia dhammah, fathah, atau khafath kasrah. Ya. Ini artinya apa? Tidak menghalangi. Kalau mengatakan misalnya, taruhlah misalnya ra'aitul mu'min, ya, aku melihat seorang mukmin, mukmin saja, tidak sebut mukminah. Harokat terakhirnya tidak disebut, semuanya dimatikan semua. Ra'aitul mukmin, ya, marartu bil mukmin. Kemudian apa? Ja'al mukmin an. Itu tidak menyebabkan apa? Suatu penghalang untuk mengucapkan kata tersebut. Kata tersebut juga tetap saja mukmin, yang berbeda hanya harakat akhirnya saja. Maka itu perubahan lafzi, lafaz. Baik itu dhamma, fathah, atau kasrah. Artinya di sini tidak masuk jazm ya. Jazm tidak masuk. Kenapa? Jazm nanti hanya untuk fi'il. Tidak ada namanya jazm pada isim. Mensukunkan, mensukunkan pada kata benda tidak ada, karena kata benda itu hakikatnya sudah sukun, sudah tenang, tidak perlu di ya kucai, tidak perlu di aleni, itu dia sudah bisa menempatkan diri, perubahannya itu tidak berbeda dengan kata kata kerja. Kata kerja baru diikat ya, dengan dijazmkan. Nah, jadi ini konteksnya bahwasanya al-mu'min ini berubahnya karena dhammah, fathah, dan khafath. Ya. Nanti akan ada penambahan. Wal akharu dan yang lainnya, wal akharu dan yang lainnya, takdiriyun. Apa? Takdiriyun. Sebagaimana tadi, takdir itu apa? Ya, perspektif yang seharusnya, persepsi yang seharusnya. Jadi, wal akhar takdiriyun wa huwa ma yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Adalah takdiri, yaitu apa yang dilarang untuk diucapkan oleh suatu penghalang, tidak nampak pengaruhnya pada pengucapan disebabkan suatu penghalang. Jadi takdir itu tidak nampak, tidak kelihatan. Contohnya apa? Wa mawani'u nutqi thalathun. Penghalang untuk mengucapkan itu ada tiga. Awwaluha ta'adduru. Ini agak sedikit riwel, tapi ini semuanya dibahas. Mawani'u nutqi, penghalang pengucapan. Salah satu, ada tiga penghalang. Artinya apa? Pengucapan, nampaknya harokat. Kalau tadi mu'minu, mu'mina, ya, mu'mini, kelihatan, perubahannya kelihatan. Ada yang perubahannya tidak kelihatan, maka disebutkan takdiri. Pak Kasno tadi itu takdiri ya. Beliau takdiri ya. Makanya awal wa ta'addur ya, ta'addur artinya apa? Dengan alasan. Fi makana akhiruhu alifan lazimatan tuqadduru ya, tuqadduru alaiha jami'al harakati mislu Musa, contohnya Nabi Musa ya, tuqadduru. Di sini kalau ininya sebenarnya bukan tuqadduru tapi tuqaddaru harusnya. Itu salah. Ya, alifan lazimatan tuqaddaru 'alaiha jami'al harakati. Jadi ta'addur di mana akhir dari alif lazimah, alif yang tidak diharokati sehingga perubahannya tidak bisa dilihat. Musa ya Musa terus, nggak ada bisa menjadi musuh musi, nggak ada. Jadi tidak terlihat perubahannya. Ya, bagi yang ngopi setelah ngopi langsung kesini mas, nggak pakai ngobrol, nggak pakai kemudian wah kopinya kurang oke, nggak, langsung balik lagi mas. Sayang waktunya. Kemudian saniha yang kedua astiqalu. Astiqal maksudnya adalah berat di sini. Ya. Perubahannya berat. Fi makana akhiruhu wawan aw ya'an lazimatan fa tuqaddaru. Ya. Fa tuqaddaru 'alaiha dhammatu wal kasratu. Wa tadharu 'alaiha ini al-fathah mithlu al-muzakki. Itu kalau misalnya kenapa disebutkan tsaqil, karena mau diangkat pun berat. Letaknya di bawah, mas. Makanya sebutkan apa? Astiqalu, di mana akhirnya huruf wawu atau ya lazimah. Ya, yang mengharuskan ke bawah. Sebelumnya kasroh. Misalnya apa? Nama anak? Zaki. Umuzaki. Itu berat. I. Itu gak bisa menjadi diangkat. Zakiya. Itu gak bisa. Atau zakiyun. Gak bisa. Ya, itu muzakki. Ya. Jadi huruf wawu atau ya lazimah maka terhalang atasnya nampaknya harokat dhammah atau kasroh serta yang nampak adalah harokat fathahnya. Ya. Contohnya al-muzakki. Ya. Orang yang senantiasa berusaha membersihkan diri. Nah, sekarang yang ketiga, salisuha. Itu juga nangisnya anak-anak itu mu'rob itu. Itu mu'rob. Yang awalnya enggak nangis sekarang jadi nangis kan berubah. Ya, berubah. Kemudian salisuha yang ketiga istighalul mahalli bil harakatil munasabati au munasibati bil harakatil munasibati fima kana mudhafan ila ya'il mutakallimi fa tuqaddaru 'alaiha fa tuqaddaru 'alaiha jami'a harakatin. Jami'al harakati. Jami'al harakati. Mislu kitabi. Mislu kitabi. Yang ketiga. istighalul mahalli, diposisikan di tempat harokat. Istighalul mahalli, diposisikan di tempat harokat, bil harokatin munasibati, diposisikan di tempat dengan harokat yang sesuai. Kana mudhafan ila ya'il mutakallim, yang sesuai dengan bentuk apa saja yang disandarkan kepada ya al-mutakallim. Ya, maksudnya disebutkan apa? Mudhaf ke ya al-mutakallim. Maksudnya ya al-mutakallim itu apa? Ya yang berbicara. Yang berbicara itu apa? Al-mutakallim. Yang diajak bicara apa? Mukhatab. Yang dibicarakan apa? Ghaib. Ada mutakallim, ada mukhatab, ada ghaib. Kata ganti pertama, kata ganti kedua, dan kata ganti ketiga. Ya. Jadi kata ganti pertama mutakallim yang berbicara. Kata ganti kedua itu adalah mukhatab yang diajak bicara, mukhatab. Makanya apa bedanya khatib sama khatib? Apa bedanya? Mas Usman. Apa bedanya al-khatib dan al-khatib? Apa Mas Usman? Usmanu, Usmana, Usmani. Iya Mas. BBB ulangi Mas. Khatib peminang, khatib penceramah. Ada yang lainnya, jawaban yang lain. Khatib sama khatib. Mas Gun. Jenengan sampun ngunjuk kopi dereng Mas Gun. Dereng. Nah, niku jenengan ajeng teng blundo lewate mundi lantin. Siking mriki niku. Ya, Mas Ahmad, apa bedanya al-khatib sama al-khatib? Itu nyebutnya aja sama semua kok. Al-khatib sama al-khatib. Apa? Bedanya apa? Walah. Yo, ngene wis. Tak jedheki. Gini. Ya. Al khatib bu sama al khatibu. Apa? Apa Mas? Aduh. Lu ayo sing ngerti lo mau wis jedhek kok. Wah, iki padha wae arek nang Mundilan nang Semarang sih. Beratum nih. Apa itu? Ya. apa? Oh, jamak tunggal piye? Pak Budi, apa Pak Budi? Al-Khatib sama Al-Khatib. Niki cocok kagem Pak Budi nih kok. Sing rotok kecut-kecut nih Pak. Oh, dengan itu. Alhamdulillah, Allah mabarik. Zadakumullah khairan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Mas Furqan, ini ditanya karena ana tahu antum enggak ngantuk. Karena masalahnya tentang Al-Khatib sama Al-Khatib. Antum semangat. Ya, semoga Allah memudahkannya. Maksudnya gimana, Ustaz? Yo. Tergantung doanya antum mau gimana. Oke, Mas. Rasno? Belum. Ya. Pak Hadi? Belum tahu. Belum tahu, ayo. Mas Hari? Al-Khatib. Yang kedua berbicara. Kalau Al-Khatib, yang banyak bicara. Masya Allah. Ana dong. Anda ngomong terus nih. Allah Ustaz. Hai. Antum Al-Khatib juga ya? Ya. Itu walaisa ala wazan ma'nahu ala itlaqihi. Jadi wazan antara fa'il dan fa'il sebagaimana al-alim dan al-alim itu tidak mesti seperti itu. Tapi ini bedanya al-khatib itu yang berkhutbah. Sedangkan al-khatib itu yang melamar. Makanya kenapa pertanyaan langsung ke Mas Usman, nah, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan beliau untuk menjadi al-khatib. Allah mabarik. Ah, Mas. Ayo. Ayo. Wis, ora. Belum bisa, Mas. Ayo. Paham ya bedanya? Jadi al-khatib itu yang berkhutbah panjang khutbahnya, itu cara menghafalnya yang panjang khutbahnya. Al-khatib itu yang melamar. Ya. Karena yang melamar itu ngomongnya cekak aus, Mas. Ya. Tapi kalau yang ngomongnya banyak banget itu yang khutbah. Lanjut lagi, ini intermezzo biar antum tidak cepat ngantuk. Sekarang, wa idza qulta, ini jangan Musa. Tadi Musa itu sudah paham ya. Di sini famasan idza qulta, kalau mau katakan jaa Musa, telah datang Musa. Fa Musa hukmuhu rafu. Musa di sini hukumnya apa? Ya, rafa. Rafa itu apa? Didom, domahkan. Walam tadhar alamatuhu, dan tidak nampak tanda-tandanya. Maksudnya apa? Tanda domahnya tidak ada, ininya enggak ada. Ya. Makanya bal kudirat. Ya. Atau di sini kudirta juga bisa. Di situ apa? Terus yang pemasalan contohnya idza qulta jaa Musa, misalnya engkau katakan telah datang Musa. Fa Musa hukmuhu rafu, hukumnya adalah rafa, didomahkan. Walam tadhhar alamatuhu, tidak nampak tanda-tandanya. Bal qudirat, ya. Namun apa? Ditakdirkan. Ya, ditakdirkan. Apa? Li ajli ta'adduri. Karena apa? Tidak nampak. Tidak nampaknya kenapa? Karena alasannya yang bisa ditampakkan karena adanya apa? Alif lazimah. artinya tanpa alasan yang bisa ditambahkan, karena di situ ada alif lazimah. Musasanya ini tuh, ini namanya alif, alif bengkok. Namanya alif bengkok. Makanya kenapa disebutkan bengkok? Ya. Sebagaimana apa? Inna an-nisa khuliqna min dila'in. Idza aqamtahu kasarta. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa, dipaksa engkau luruskan, paksa, maka engkau telah mematahkannya. Makanya perempuan itu tidak bisa dipaksa. Itu hukum obiiyahnya, hukum alaminya, tidak bisa dipaksa. Tapi wanita itu bisa didoakan, wanita itu bisa didoakan dan bisa diberikan penghargaan. Itu dua. Untuk mengubah wanita itu dengan didoakan dan diberikan penghargaan. Tidak ada cara yang ketiga dari memaksa. Memaksa itu bukan untuk mengubah perempuan. Maka disebutkan di sini apa? Ta'adur. Li ajli ta'adur. Tidak nampak, alasannya tidak nampak. Ya, karena apa? Karena di sini ada la, alif lazimah. Ada alif yang memaksa harus tetap di situ dan bentuknya kayak gitu. Ya, kalau ditegakkan dia jadi Musa. Alifnya lurus tegak, maka dia bukan Musa lagi. Ya, bukan Musa lagi. Karena tidak ada Musa kecuali dengan alif layyina atau alif lazim, alif bengkok. Kemudian wa idza qulta, apabila engkau mengatakan jaa al-muzakki, telah datang muzakki. Fal muzakki ismun marfu'un la wa la tadhhar 'alamatuhu li ajli astiqali. Li ajli astiqali. Ya. Apabila engkau katakan jaa al-muzakki, telah datang al-muzakki, yang orang yang apa? Yang berusaha membersihkan diri. Al-muzakki, maka muzakki di sini ya, ismun marfu'un, kata benda yang didomahkan. Ya, kata benda yang didomahkan. Artinya apa? Kategori i'rabnya artinya apa? Rafa. Ingat tadi apa? Kategori rafa. Kategori i'rab itu ada 4. Rafa didomahkan, nasab difathahkan, kemudian khafad atau jar itu dikasrahkan, majrur atau dijarkan, kemudian apa? Jazm atau disukunkan. Makanya disebutkan di sini fal muzakki, muzakki di sini adalah ismun marfu'un. Isim marfu. Ya. Isim marfu. Isim yang dirofakkan, didomahkan. Walam tadhar alamatuhu, dan tidak nampak tanda-tandanya. Li ajli istiqali, karena berat. Beratnya itu apa? Berat pengucapannya. Istiqal ay istiqal fil nutq. Berat dalam pengucapan muzakki. Kinya itu ke bawah. Beda lagi muzakka. Zaku. Bawah. Sehingga istiqal fil nutq susah untuk berat dalam pengucapannya. Paham sini? Itu masuk dari istiqal. Kemudian sekarang wa idza qulta jaa ghulami. Ya, jaa al-ghulam. Ya, wa idza qulta jaa al-ghulami au akhadtu kitabi. Fa ghulami ismun marfu'un wa kitabi ismun mansubun. Walam tadhar alamatu fihima. Ya. Jadi di situ, nah ulangi. Wa idza qulta, apabila engkau katakan jaa gulami, telah datang pemudaku. Gulami pemudaku. Artinya anak remaja. Ku. Au akhadtu kitabi, atau aku mengambil bukuku. Fa gulami, maka gulami pemudaku di sini adalah ismun marfu'un. Kalau ismun marfu'un, kata benda yang didhamahkan. Wa kitabi, di sini kitabi. Kitabi ini ismun mansubun, kata benda yang dinasabkan. Harusnya apa? Fathah dia. Dia fathah. Wa lam tadhhar alamati. Di sini bukan alamati. Lam tadhhar ala alamatu fihima. Wa lam tadhhar alamatu fihima. Tidak nampak tanda-tanda apa di dalam keduanya. Tanda-tanda apa? Ini mansubun. Ya. Wa lam tadhhar alamatu fihima. Jadi tidak nampak tanda-tanda. Beda gulami dan kitabi, semuanya pakai ya semua. Ya. Aslinya apa? Ja'a gulamun. Anda tuliskan di sini biar antum paham. Biar antum jadi paham seperti ini. Aslinya seperti ini, Mas. Ja'a. Antum perhatikan ya. Ja'a gula mun. Kemudian akhadtu kitaban. Ya. Ini gulamun, telah datang gulam. Ini apa? Ini jelas kan? Ini jelas. Kemudian kitaban. Kitaban jelas gak? Jelas. Ini apa? Mansub. Nah, ini beda lagi kalau ja'a gulami. Gitu. Ja'a gulami. Ya. Kemudian akhadtu kitabi. Kitabi. Ya. Ini semuanya gulami, sukun semua toh? Ya semua toh? Nah, pada hakikatnya telah datang gulami, telah datang pemuda. Pemuda ini sebagai apa? Dia sebagai apa? Sebagai fa'il, sebagai subjek di sini. Maka dinumahkan. Sedangkan di sini akhadtu, aku mengambil, aku telah mengambil kitaban. Kitaban sebagai apa? Objek, dikenai pekerjaan mengambil. Sehingga apa? Kalau dikenai menjadi objek penderita, sakit dia. Maf'ul bihi, objek penderita. Ya, dia objek penderita. Sehingga apa? Harusnya kitaban. Tapi di situ karena di ada ya. Ya. Ya di situ ya mutakallim. Ya, ya yang berbicara. Pemudaku, bukuku, ya, itu tersembunyi. Yang seharusnya kedudukannya rofa di sini dhammah, dan ini kedudukannya mansub fathah di sini tersembunyi. Ya, tapi tidak tersembunyi. Antum yang ngantuk tetap akan kelihatan. Ya, setidak-tidaknya kalau antum ngantuk, Allah yang mengetahui. Mungkin anda tidak mengetahui, tapi Allah mengetahui. Sesungguhnya ketika antum ngantuk, antum boleh minum kopi, boleh bertakbir, boleh ambil wudhu dan berdoa kepada Allah saja. Ya Allah, ya, berikan aku kefahaman dan hindarkan aku dari ngantuk. Karena engkau lah yang menguasai diri. yang mengatur diri, yang memudahkan semuanya kebaikan untuk diri. Ya, jadi mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Pak Amir di sini tentang kenapa gulami harusnya ja'a gulamun mun domah. Kemudian apa? Akhattu kitaban ban. Paham ya? Nih. Sehingga di sini ini kelebihannya. Kalau yang tadi ini yang ana tulis di board ini tidak akan nampak di sini. Streamingnya tidak akan nampak. Makanya inilah yang membedakan ketika antum streaming dan antum hadir langsung di sini. Ini yang membedakan. Dan juga semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum untuk bisa merojaahnya. Kemudian fagulami ismun marfu'un wa kitabi ismun mansubun. Kenapa mansub tadi? Karena sebagai objek penderita. Walam tadhar alamatu fihima, dan tidak nampak tanda pada keduanya. Listighalil mahalli bil harakatil munasibati liwad'il kalimati. Karena apa? Karena posisinya dia ada harokat yang cocok ya untuk ditempatkan di kata tersebut secara bahasa Arab. Ya, liwad'il kalimati. Penempatannya suatu kata itu secara bahasa Arabnya itu cocok, harokatnya tidak akan berubah. Wahya al-kasratu limaji'iha qabla ya'il mutakallim. Yaitu tentang apa? Huruf kasrah limaji'iha pada kedatangannya qabla ya'il mutakallim. Ya, sebelum adanya ya'il mutakallim. Ya'il mutakallim apa? Ini ya'ni. Ya'il mutakallim. Gulami. Kitabi. Itu ya'il mutakallim. Ya, semuanya dikasrohkan semua. Gulami kitabi. Ya. Karena apa? Antum lihat lagi. Ya. Sebentar, ini ana kecilkan kemudian ana screenshot biar antum jadi paham. Ya. Ini kan seperti ini, ya. Ini ada tambahkan di sini biar bisa dilihat di PDF-nya. Ya. Ya. Anda bisa lihat. Ternyata magnifier-nya tidak bisa dibohongi. Dia berlaku juga ketika screen. Ya. Ini nggak usah pakai magnifier. Ada yang bertanya? Ada yang masih belum jelas? Jelas? Tak? Insyaallah. Assalman? Menjawabnya kok kayak gimana? Antum kurang kopi kecut. Al. Nih, kopi kecutnya. Ya. Sekarang mawani unutki salah satu. Jadi sudah. Ada yang berani seperti asalan? Ada yang berani? Alhamdulillah. Ya, tadi sudah dijelaskan. Sekarang iya. Itu tadi Muzaki, ini sudah. Ya, kita habis. Ya, kasur itu di majid. Nah. Sekarang, wa yuqalu al-harakatu al-munasibatu ma'al wa yuqalu harakatul munasab ya harakatul munasabati ya munasabati ila jaradat kalimatan harakah min al ya. Sebentar. Jadi situ untuk lihat terakhirnya wayuqal dan dikatakan. Ya, rami sendiri dan dikatakan. Al-harakatu al-munasibatu. Ya. Anda lihat ini al-harakatu al-munasibatu. Al-al. Ingat-ingat tuh. Al-al. Ma'al bersama dengan al wa yuqalu dan bisa dikatakan juga harakatul munasabati harakatul munasabati ila ya ini sebentar ana cek juga wa yuqalu al harakatul munasibatu ma'al wa yuqal harakatul munasabati ayo benar ila jaradat kalimatal harakatu kalimata al harakatu min al maksudnya gini ini al harakatu al munasibatu artinya harakat yang sesuai yang berkesesuaian ditambahkan apa al jadi ini al kita tambahkan di situ warna jadi karena antum pastinya senang dengan warna. Nah, ini anak kasih warna. Paham-paham di sini? Maka disebutkan apa? Ada al, ada tu, harus sejajar. Al-harakatu al-munasibatu. Ma'al dengan al. Ya, al-harakatu al-munasibatu. Paham-paham di sini? Kemudian, wa yuqal bisa dikatakan pula harakatul munasabati. Harakatu al-munasabati. Ini tidak ada al-nya, Mas. Tidak ada al, tapi ini mudhof ilaih. Nanti akan dibahas juga di situ mudhof ilaih. Yang disandarkan. Idza jaradat kalimatal harakatu. Apabila di situ harakah di situ menjadi tajrid disatukan saja. Ya, tidak ada al-nya. Tidak ada al-nya. Min ilah. Jadi dihilangkan alnya menjadi apa? Menjadi harakatul munasibah. Nah, ini sama halnya dengan ini. Nah, contohkan di sini contohnya ya, contohnya di sini. Misalnya al fi'lu al mudhari. Mudhari. Kemudian fi'lun mudhari'. Ya. Ada fi'lu amrin. Ada fi'lu amrin. Anda lihat di sini. Ini nanti kategorinya untuk dasar mudhof ilaih dan apa? Sifatul mausuf. Nah, al-fi'lul mudhari'u itu sama dengan kondisinya apa? Ini kalau misalnya anda katakan di sini untuk misalnya apa? Al-kalimatu at-thayyibatu thayyibatu al-kalimatu thayyibatu ya kata yang bagus kata yang bagus. Nah, ini fiil yang mudhari, fiil yang akan datang atau juga yang sekarang yang dibicarakan sekarang. Ada fi'lu amrin, ada fi'lul amri. Nah, nah berikan di sini apa? Dengan kata yang sama. Ya. Kalimatu at-thayyibatu. I. Ya. Ini sama ya dengan apa? Katanya bagus. Katanya bagus. Sama halnya Rasulullah, Rasulnya Allah. Paham? Kitabul hadis, kitabnya hadis. Itu menurut apa? Penyesuaian dalam bahasa bahasa Indonesia. Bahasa al-lughah Indonesia. Itu seperti itu. Jadi kalau al-kalimatu at-thayyibatu awalnya ada dua-duanya, ya, awalnya ada dua-duanya, maka itu menjadi artinya yang. Tengahnya itu ada yang. Al-kalimatu kata yang at-thayyibatu yang baik. Tapi kalau kalimatu thayyibati, ya, ini tidak ada alif lamnya, tapi di sini apa? Dhammah, kemudian di sini kasroh. Ya. Ini kasroh. Ini di sini dhamma. Maka di situ ada apa? Tuh, katanya bagus. Paham sih? Ini secara sepintas. Nanti akan dibahas lagi, tenang saja, akan dibahas lagi. Jadi jangan biar jangan biarkan antum merasa wah, susah. Enggak ada yang susah. Sabar aja, sabar. Ya. Ini hanya untuk menjelaskan satu paragraf ini biar antum paham dari mana asalnya. Karena kalau tidak dibahas, ini akan membutakan, yang menyebabkan keruh apa yang menjadi pikiran antum. Nah, sekarang kita masuk halaman 18. Qala al-musannifu rahimahullah, ya, telah berkata musannif rahimahullah, fa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dhalika ar-raf'u wa nasbu wa al-khafdu wa la jazma fiha walil af'ali min dhalika ar-raf'u wa nasbu wa al-jazmu wa la khafdha fiha. Lihat di sini qala al-musannif rahimahullah, telah berkata musannif siapa? Ibnu Ajram, meninggal tahun 723. Wa aqsamuhu, aqsam itu jamak dari apa? Ismun. Ya, aqsam macam-macam. Di sini apa? Aqsamul i'rab maksudnya di situ macam-macam i'rab. Arba'atun, ada empat. Arba'atun. Yang pertama raf'un. Jadi antum tulis di situ yang atasnya sini mas, atasnya raf'un di sini ada tulisin satu, ya, biar mudah. Ini salah satunya ketika antum mendapati satu paragraf itu panjang semua, ya, dipisahkan dengan huruf atau kode-kode yang memudahkan antum untuk apa? Intima'udin. Jadi logika antum bisa apa? Tetap terfokus. Ya, tidak kemudian kemana-mana, bingung. Jadi, raf'un itu antum tulis di atasnya satu. Wa nasbun dua. Ya, sebentar lagi kita juga dapat nasbun. Nasi bungkus. Ya. Wa khafdun. Wa jazmun. Itu untuk yang keempat. Nah, raf'un di situ dinomahkan. Wa nasbun itu artinya apa? Ya, difathahkan. Khafdun itu dikasrohkan. Wa jazmun disukunkan. Jadi ada empat. Ya. Mas Anggoro, i'rab ada berapa mas? Ada empat. Apa ya? INK terus IT meneh. Ayo. Terus ayo. Hah? Nasbun dimakan, Mas. Ayo cepatakan. Ayo. Makanya jarang-jarang dikasih pertanyaan, kasih pertanyaan. Ya. Ada berapa mufti di sini? Ada mufti bil helm, ada mufti bil fawakeh, kan? Ada mufti-mufti harus ditanya. Mufti apa, Mas? Mas Wisi? Mufti. Orang yang berfatwa, ya. Kalau antum ingin tanya fatwa helm, tanya sama dia. Karena jualannya helm. Ada juga mufti am bil gotong royong juga ada sini. Bil ghiyar, ya, spektra. Banyak di sini mufti-mufti. Kemudian falil asma'i min dzalika raf'u. Nah, sekarang isim dan fi'il itu punya i'rab masing-masing. Tidak setiap empat itu berlaku untuk isim, tidak setiap empat itu berlaku untuk fi'il. Hanya macam-macam i'rab saja yang sesuai untuk isim, untuk fi'il. Nah, sekarang yang sesuai untuk fi'il, untuk isim, falil asma'i. I'rab yang sesuai untuk asma, apa? Min dalika. Falil asma'i min dalika. Artinya apa? Bagi isim, ya, bagi kata benda dari yang demikian, dari demikian itu apa? Dari alamat, alamat i'rab, ya. Itu apa? Yang berlaku i'rab yang berlaku untuk isim itu pertama rofa, rofa, nasab, ya, nasab, dan khafat, khafdu. La jazma fiha, tidak ada jazm, tidak ada jazm, tidak ada jazm. Jadi setiap isim itu bisa dalam kondisi rafa, nasab, khafat, akan tapi tidak mungkin dalam kondisi jazm. Kemudian walil af'ali min dzalika, untuk fi'il. Setiap fi'il itu apa? Dari i'rabnya apa? Rafa, fi'il bisa rafa. Wa nasab, nasab, wal khafdu khafat jar walal ini asma tadi. Karena baca lagi. Enggak kelihatan. Ya, walil af'ali untuk fi'il min dalika rafa, nasab, wal jazm, wala khafdha fiha. Ya, ini kebalikan, khafd jar itu tidak berlaku untuk fi'il. Ya. Jadi misalnya doroba itu enggak ada diribi. Enggak ada diribi. Ya, enggak ada bahasa Arabnya. Makanya di sini wala khafdha fiha, tidak ada, tidak mungkin dalam kondisi khafat. Ya. Paham di sini? Ya. Ada pertanyaan? Sekarang tambahkan. Qala syarih wa faqahullah, pensyarah Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan apa? Wafaqahullah, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Dzakara al-musannifu rahimahullah anna aqsamal i'rabi arba'atun wa addaha biqoulihi raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ini bantahan tegas bagi mufti ambil fawaqih. Ya, ini bantahan buat Mas Ahmad, ya. Tidak ada namanya i'rab dengan tanwin. Enggak ada. Maksudnya macam-macam i'rab itu hanya 4, tidak ada i'rab tanwin. Makanya di sini ada hanya raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Wa likulli wahidin minha alamatun sayadkuruha insyaallah fima yustaqbal. Jadi setiap masing-masing darinya mempunyai tanda-tanda yang beliau sebutkan insyaallah dalam pembahasan yang akan datang selanjutnya. Nah sekarang warrafu, sekarang pembahasan tentang raf. Sebentar, karena belum kasih merah, terus ini dikasih merah biar sama dengan buku aslinya. Raf, wih, sama matanya gak susah. Ya. Jadi raf'un ya. Nasbun, khafdun wa jazmun. Ya. Sekarang antum lihat pertama ar-raf'u war-raf'u dan rafa huwa aghyirun yalhaqu akhir al-ismi. Taghyirun, perubahan, yalhaqu akhir al-ismi, yang mengenai akhir dari isim, harokat akhir dari isim, maksudnya isim. Wal wal fi'la al mudhari'a, wal fi'la al mudhari'a, mengenai pula fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi nunul innathi, fi'l mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya dengan nun al inas, tanda perempuan. Nun al inas, tanda perempuan. Atau nun taukid, atau nun taukid, nun taukid, nun taukid. Jadi saya ulangi, taghyirun, perubahan, yalhaqu, yang mengenai akhir al ismi, akhir dari harokat isim kata benda, wal fi'lan mudhari'a, dan juga fi'il mudhari' alladhi yang lam yattasil, yang tidak bersambung bi akhiri, dengan akhirnya, harakat akhirnya itu tidak bersambung dengan apa? Nunul innati, nun inas, inas itu apa? Perempuan. Au nunu taukidi, atau nun untuk sebagai penegas, nun taukid lidukuli amilin ma, karena masuknya faktor amil ma padamatuhu, dan tandanya adalah ad-dhammatu au ma yanubu anha, atau yang bisa menggantikannya, atau yang bisa menggantikan antinya. Jadi rafa itu apa? Didhammahkan. Nah, sekarang wan-nasbu, wan-nasbu ya, wan-nasbu wa taghyirun, perubahan, yalhaqu akhirul ismi, yang mengenai akhir dari isim, wal fi'il mudhari ya, dan fi'il mudhari alladhi yang tidak bersambung bi akhirihi nunul inati au nun taukid, yang tidak bersambung akhirnya dengan nun inas atau nun taukid lidukhuli amilin ma, karena masuk. Saya makan dulu ya sama Pak Haji. Itu sebenarnya anak juga diundang. Karena beliau anggota tenis juga. Iya, anggota tenis gimana ya? Jadi karena ya, nanti sama kan? Iya. Bilangin. Nanti kan habis setelah zuhur, saya kesamakan di sana, setelah lagi ke sini. Kesal. Jazakallah khairan. Iya. Ya. Kita nambah berapa menit, habis itu baru sholat. Sebentar aja. Sedikit sampai kita selesaikan al-jazm. Kemudian ya, kemudian juga sama. Antum lihat wan nasab huwa taghyirun yalhaqu akhir al-ismi wal fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih nunun inath aw nun tawkid bi dukhul al-amil ma wa alamatuhu al-fathatu aw ma yanubu anha. Jadi alamat tanda itu adalah fathah. Itu an-nasab itu adalah huwa taghyirun, taghyir, perubahan. Yalhaqu akhir al-ismi, yang mengenai pada akhir dari isim, dan berlaku juga untuk fi'il mudhari' yang dia tidak bersambung dengannya, akhirnya, akhir dari fi'il mudhari' itu ada nunun inas atau nun taukid, nun penegas, karena masuknya amil faktor pengubahnya ma wa'alamatuhu, dan tandanya adalah al-fathatu. Jadi apa? Tandanya adalah al-fathatu. Nasab itu tandanya fathah atau yang bisa menggantikannya. Yang ketiga adalah wal-khafdu. Khafat majrur, jar. Wat-taghyirun yalhaqu akhirul ismi faqat. Majrur, jar itu hanya mengenai isim saja, tidak mengenai fi'il mudhari'. Kenapa? Lidukhulin amilin ma, karena ada amilnya. Wa alamatuhu, dan tandanya adalah al-kasratu, kasrah. Aw ma yanubu anha, atau yang bisa menggantikannya. Kemudian yang keempat, wal jazmu, jazm. Tadi apa? Op. Bi. Jazm itu apa? Op. Sukun. Aywa. Taghyirun yalhaqu akhirul fi'li al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih nunul inath aw nunut taukid faqat. Jadi jazm ini berlakunya mengenai fi'il mudhari', akhir fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya nunun inath, nun yang menyatakan perempuan, ya, aw nunut taukid. Misalnya apa? Tidak menyebutkan kata benar. Yaktubna itu na untuk perempuan, ya. Nun taukid, ukhrujanna, ukhrujanna, ya, tidak disebutkan di situ. Maka lidukhuli amil ma, karena ada faktor yang masuk, faktor perubah yang masuk. Wa alamatuhu, dan alamat dari jazm itu apa? As-sukunu, sukun. Au mayanubu anha, atau yang bisa menggantikannya. Maka disebutkan di sini wa hadil aqsamu al-arba'atu ala tsalatsati anwa. Dan ya, pembagian ini yang empat ini ala tsalatsati anwa. Ini ada tiga macam. Al-awwal ma huwa mushtarakun bainal asma' wal af'al. Apa yang berlakunya bareng-bareng antara isim dan fi'il, wa huwa rafu wa nasab. Itu rafu dan nasab berlaku dua-duanya untuk isim dan fi'il. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Nanti insyaallah kita lanjut setelah salat zuhur dan istirahat makan siang. Allahumma shalli